Kita awali dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah juhur yang insyaallah dirahmati Allah, di antara barang sesuatu yang paling berharga, pasti sesuatu atau barang itu akan kita jaga. Ada manusia yang menjaga harta yang berharga sangat-sangat luar biasa diproteksinya. Dia juga menjaga keluarga, ada di antara mereka yang menjaga dengan sangat-sangat proteksinya. Tapi kadang kita lupa menjaga sesuatu yang sangat berharga bagi kita, yaitu hidayah. Kita bisa juhur di sini bukan karena kita sehat, karena kita tahu kewajiban, karena kita punya keluangan waktu, tidak. Ini hidayah Allah, kita berada di tempat ini, ya Allah. Banyak orang yang sehat seperti kita, banyak orang yang mengerti tentang kewajiban juhur, kenapa tidak berjamaah dengan kita? Bukan soal waktu, bukan soal paham apa tidak. Ini soal hidayah. Wajarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melepaskan doanya kepada Rabb-nya. Di antara doa yang paling utama dia minta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepadanya hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Ketika orang kunut, doa kalimat yang pertama sekali keluar dari orang kunut adalah Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, limpahkan kepada kami hidayah sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Salah satu hidayah yang harus kita jaga adalah hidayah dalam keluarga kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya pengalaman boleh dikatakan tidak menyenangkan, betapa sulitnya juga menjaga hidayah dalam keluarga. Rasulullah sampai diingatkan oleh Allah di Quran surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah pada orang yang kau kasihi sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha. Allah jualah yang memberi hidayah pada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah jua yang paling tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita memelihara hidayah dalam keluarga. Anak kita lahir dari rahim istri kita. Kita dan istri kita insya Allah masih dalam hidayah. Maka alhamdulillah anak kita lahir juga dalam keadaan sudah mendapatkan hidayah. Ya, kalau kita pakai hadis secara umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah. Kalau ibu bapaknya Yahudi, anak pasti Yahudilah. Ibu bapaknya Nasrani, pasti anaknya Nasrani. Ibu bapaknya Majusi, ya, maka anaknya juga Majusi. Kecuali ada beberapa kasus seperti yang rame sekarang di internet, yang lahir di Afrika, ya. Ibu bapaknya Nasrani, ketika akan dibaptis, kemudian dia menolak. Dia tidak mau dibaptis. Dalam usia yang masih sangat dini, kurang lebih 5-6 tahun, dia sudah menghafal Al-Quran. Sekarang, siapa namanya? Nasruddin, ya. Ya, dari Afrika. Sekarang dia sudah mengislamkan 20 ribu orang. Jauhlah dengan kita, ya Allah. Minimal kita tetap mengislamkan istri dan anak kita. Khotib tiap Jumat berdiri di situ, apapun tema khotbahnya, apapun ayat yang akan dia kutip, dia tidak boleh melupakan pesan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga hidayah? Anak kita insyaallah Ustaz, saya istri Islam. Taruhlah anak kita 2 atau 3 orang. Bagaimana menjaga hidayah? Karena terbukti ketika kita telat, ya, anak itu ada anak kalau sudah telat kita didik, Pak, nyuruh sholat itu susah. Ngaji, yes, di sekolah dapat pendidikan agama, tapi di rumah kadang kita harus cabut samurai dulu. Sholat kagak? Ya Allah, capek kita kalau begitu, Pak. Jangankan anak kita, kadang kita kalau ada acara keluarga, mohon maaf, pas juhur kita panggil, yuk juhur dulu ya, break. Ada yang satu kelihatan gak respon. Kita panggil, bang, sholat dulu lah bang. Aduh, ini celana agak kurang bersih lah. Ada sarung bang, aduluan lah. Banyaklah 100 alasan. Apa dia gak tahu sholat? Tahu. Nah, oleh karena itu, pada juhur ini, walaupun waktu kita pendek, saya ingin meringkas sedikit. Sebenarnya ada tema terkait dengan bagaimana mempersiapkan anak menuju akil balig. Ingat, akil balig itu kalau kita telat, ketika orang jatuh akil balig, maka tidak ada transisi. Tidak ada masa, oh belum siap, enggak ada. Ketika orang itu laki-laki mimpi basah, perempuan itu haid, maka berlakulah dia menjadi seorang mukallaf yang memikul beban agama, wajib mengikat pada dirinya. Ketika dia enggak sholat, dosa. Kita mau anak kita berdosa. Makanya ini penting sekali. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, kita pertama harus mengetahui tentang usia dulu. Bagaimana usia? Islam membagi usia. Ya, memang kalau kita lihat, kalau kita pingin hidayah terjaga dalam keluarga, sebelum kita punya anak, bahkan sebelum kita punya istri, kita harus mencari pasangan yang menjamin nanti anak-anak kita, keluarga kita dalam hidayah. Persoalannya kan Anda sudah terlanjur, sudah punya pasangan. Anda gak boleh, Ustaz, kayaknya kalau dilihat agak berat ini. Gak boleh lagi, karena memang mempersiapkan hidayah dari memilih pasangan. Kalau Anda punya pasangan yang baik, Anda punya pasangan yang soleha, itu sudah jadi modal awal Anda nanti punya generasi yang soleha. Walaupun dalam faktanya kita mengetahui banyak para nabi yang ujiannya justru ada pada putranya. Nabi Allah Adam, ujiannya siapa? Qabil putranya. Nabi Allah Nuh, ujiannya siapa? Kan'an putranya. Ya, begitu. Ibrahim, ujiannya siapa? Bapaknya Hajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujiannya siapa? Pamannya. Ya. Itulah sebabnya memang kalau punya pasangan yang baik, Quran menyebut at-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Ustaz, kalau sekarang ini yang ada ini enggak baik gimana? Jangan dulu jadikan alasan. ya, kemudian cepat-cepat mengambil keputusan. Kayaknya enggak baik deh Ustaz. Saya mau pingin cari yang bini yang baik lagi. Ah, itu alasan ente. Bilang aja kalau pingin kawin lagi. Sekarang anak kita sudah mulai tumbuh. Memang bagusnya di Islam itu ada, pertama mulai tahapan memilih pasangan. Setelah itu kemudian kita juga menyiapkan anak itu. Gak boleh ada anak tidak disiapkan, tidak direncanakan. Karena anak itu harus semuanya on mission. Jangan sampai kemudian kita ada anak yang, padahal saya cuma batuk doang. Ih, kata istri telat. Ya Allah, masa batuk doang kemudian telat? Gak boleh begitu. Anak itu on mission. Direncanakan, disiapkan, didoakan, dijaga. Kalau kita lihat urut ketika anak lahir, 0 sampai 7 tahun. Kalau di kita kan ada usia balita. Kalau di perhitungan itu 0 sampai 7 tahun. Ini usia sebelum 7 tahun. Ini usia yang disebut dengan usia full kasih sayang. Mohon maaf, pada usia seperti ini, di rumah tidak boleh ada orang yang ngomong kasar, siapapun. Termasuk yang suka datang bantu pergi pagi pulang siang. Gak boleh ada yang kasar. Ya, kita dengan istri agak emosi, ada masalah, gak boleh ngomong di depan mereka. Kenapa? Ini usia full kasih sayang. Bahkan pada usia ini pun, kita gak boleh nyuruh anak kita paksa sholat, ngaji. Gak ada dalilnya. Gak ada. Biarkan mereka lihat kita ngaji. Biarkan mereka lihat kita baca Quran. Biarkan mereka lihat kita hafal Quran. Cukup. Gak boleh maksa. Kenapa? Itu dunia dia bermain. Seperti itu. Kemudian sudah masuk usia 7 tahun sampai 10 tahun. Ini yang disebut dengan usia ta'rif. At-ta'rif, ya, usia mulai kita mengenalkan. Ya, makanya dalam hadis sahih, muru auladakum bis-shalah wa hum bisab'i sinin. Perintahkan anakmu ketika untuk salat ketika mereka sudah masuk 7 tahun. Ulama sepakat, usia 7 tahun inilah yang paling baik mulai kita ajak ke masjid. Di bawah 7 tahun, Pak, bukan enggak boleh, Pak. Berisiko dibawa ke masjid. Nanti orang DKM komplain sama ente. Maaf Pak, ini kacamata pecah. Ada apa? Anak bapak. Begitu. Karena anak di bawah 7 tahun, ketika kita sholat, kita gak bisa sambil begini. Ketika dia bergerak, kita bisa begini. Anak 7 tahun mengerti. Karena dalam Islam, ada istilah tamyiz. Anak yang sudah bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Ya, itu di kalangan para ulama. Kalau di kita mah ibu-ibu bilang, Ustaz 7 tahun mah sudah bisa dibedakan. Mana 10 ribu, mana 100 ribu. Nah itu tamyiz itu. Ya. Jadi kalau anak sudah 7 tahun, itu yang baiknya kita bawa ke masjid. Ada ta'rif, ada pembiasaan. Tapi yang paling krusial ada usia 10, memasuki dari 10 tahun sampai dengan usia apa? Sampai dengan usia dia memasuki baligh. Pada usia inilah kita mulai melakukan apa yang disebut dengan pendisiplinan. Bapak bisa klik, hatta orang barat sekalipun ketika anak sudah masuk usia 10 tahun atau kalau di kita kelas 4 SD rata-rata, itu baru mulai ada pelajaran yang agak sedikit keras. Berhitung, ya, jumlah kali itu baru didapatkan di kelas 4. Ya, seperti itu. 10 tahun adalah usia pendisiplinan. Makanya dalam hadis menggunakan kalimat wadribuhum wahum bi asri sinin. Pukul mereka kalau mereka sudah usia 10 tahun. Daraba memang kalau diartikan memang mukul. Tapi biasanya orang pendidikan menyebut beri mereka hukuman. Berarti ada pendisiplinan. Kenapa Pak ini penting? Karena pada usia 10 tahun kalau Bapak telat 10, 11, ini yang normal ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Paling telat biasanya laki-laki mimpi basah 16 tahun. Dulu mimpi basah umur berapa? Enggak tahu. Enggak tahu aja begitu aja. Pokoknya berjalan aja begitu, ya Allah. Laki-laki, mohon maaf ini kita sama-sama laki-laki. Bagaimanapun istri yang paling berhak mengajarkan kepada anak tentang mimpi basah kita. Karena cuman kita yang merasakannya. Ya, sesuatu yang keluar kemudian bentuknya tidak cair, agak sedikit apa namanya? Kayak enggak tahu aja sih ini orang-orang ini. Ini belum mimpi basah ini. Dan tanda yang paling khusus biasanya para ulama fikih, setelah keluar kita lemas. Begitu. Belum kita jelaskan keluar nikmat. Jangan dulu itu, jangan dijelaskan itu. Pokoknya keluar bentuknya agak ini terus membuat kita lemas. Yang soal nikmat itu jangan dulu dijelaskan. Belum waktunya. Seperti itu. Kemudian pada wanita kemudian berlaku apa yang disebut dengan haid. Bapak, apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita tidak siapkan, bahaya loh. Anak perempuan bapak ketika haid berlaku wajib hijab. Makanya ada kalimat para ulama, semakin jauh kaki anak Anda, ganis Anda melangkah keluar rumah tanpa hijab, semakin dekat Anda ke neraka. Kenapa? Ketika dia haid berlaku mukallaf. Tidak ada transisi. Makanya transisinya itu 10 menjelang haid. 10 menjelang mimpi basah. Perlu banyak, pada usia inilah kita harus banyak berdiskusi. Pak, mohon maaf. Pada usia inilah istri kita harus banyak cari bacaan-bacaan. Ya? Pada usia inilah panggil guru ngaji, suruh jelaskan kalau kita enggak bisa. Kenapa? Tanpa ini, Pak, ketika dia masuk usia balig, Allah, hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berat untuk dipertahankan. Ya, bapak-bapak sekalian, apa kita mau kisahkan antar ulang kembali? Ketika Nabi Allah Nuh memanggil Kanaan, bumi mulai tertutup. Lihat surat 11, surat Hud, ayat 45-46. Ketika bumi mulai tertutup separuhnya, ya, Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman mengikutinya sudah berada di atas kendaraan kapal. Nabi Nuh melihat anaknya dekat bukit, ya bunayya irkab ma'ani, naiklah bersama kami, wala takum minal kafirin, jangan ikut itu orang-orang kafir. Apa jawaban anaknya? Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma, saya akan terus naik bukit ini, saya pasti selamat dari air bah. Kata bapaknya, la asimal yaum illa marrahim, tidak ada yang bakal selamat hari ini kecuali yang dikasihi oleh Allah. Ketika anaknya baru mau ngomong, karena dasar ya, gelombang yang besar memisahkan keduanya. Wa kana minal mugraqin, dan adalah Kanan putra Nabi Nuh mati tenggelam. Pak, berat, Pak. Makanya perlu, kira-kira apa yang paling perlu? Ini waktu kita sedikit ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita coba akan menjelaskan apa hukum yang terkait ketika misalnya anak itu haid. Apa hukum yang terkait ketika anak itu mimpi basah? Pak, apa itu muhrim? Sudah harus tahu muhrim. Mana wanita yang boleh dia lihat, mana yang tidak. Ya, tahu muhrim, Pak. Kan muhrim sekarang sudah jadi bahasa yang sangat banyak itu. Ya, bahwa sekalian minimal 2 ini yang harus kita siapkan supaya hidayah terjaga dengan baik. 1 dari sisi amalia, 1 dari sisi nafsiyah, kejiwaan. Dari sisi amalia, usia 10 tahun, Pak, sebelum dia balik, tidak ada tawar-menawar, Pak, yaitu pendisiplinan waktu sholat. Bukan kualitas sholatnya, Pak. Kualitas sholatnya nanti urusan ustaz, guru ngaji. Meluruskan, mau taruh di mana, di sini, bacaannya bagaimana, Pak, itu belakangan. Tapi yang paling penting adalah apa? Pendisiplinan waktu sholat. Pak, bapak bagaimanapun kehidupan kita, kalau anak bapak disiplin waktu sholat, Pak, ya Allah, tenangnya hidup ini. Kenapa? Karena sholat itu, Pak, ketika diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu paket dengan waktunya. Lihat Anissa. Biasa kalau ada yang waktu begini ada kaligrafi, pasti Anissa 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang beriman yang sudah ditentukan waktunya. Mari kita buktikan. Lihat zuhur jam berapa hari ini? 12:04. Ada enggak tulisan sampai dengan? Ada enggak? Kita yang suka bikin sampai dengan. Itu yang membuat kita bentar lagi, bentar aja. Coba lihat, ada enggak? Yang ada 11:04, enggak ada tulisan sampai dengan. Cari hadisnya. Enggak ada. Terus gimana teman-teman kita yang baru sholat ini? Kalau ada orang yang sholat setelah waktu ini lewat, setelah azan, qobliyah, imam, kemudian baru datang, itu mereka disebut minal masbukin, orang-orang yang telat. Gimana Ustaz kalau sudah 2:30? Sekalian aja jamak, ya Allah. Kalau yang sudah 2:30 dan tidak ada alasan syar'i, mereka disebut dengan istilah sahun, orang-orang yang melalaikan sholatnya. Berat pak. Anda mau tahu, masih ingat gak on mission keluarga kita apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ingat, ini yang harga mati, gak boleh ditawar. Pokoknya kalau Anda menikah, ingat, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari api neraka. Itu harga mati. Yang kedua, Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita punya dua, anak kita menjadi qurrata a'yun, menyenangkan hati kita. Artinya apa? Taat kepada Allah. Tapi yang kedua, kita pengin anak kita jadi pemimpin. Pak, kalau bapak tidak telat mendisiplinkan waktu sholat anak bapak, bapak bakal melihat seorang calon pemimpin di masa depan. Jadi ini yang kita siapkan, Pak. Ya. Ini kalau sudah berusia begini gimana, Ustaz? Anak saya juga udah gede-gede. Cari lagi, Pak. Coba latih lagi, Pak, gitu. Di awal kan kalau bapak ini punya alasan. Udah Ustaz yang gede-gede, saya mau coba lagi deh. Cuman kalau bapak cari dari nol usia salah. Cari yang sudah punya anak usia 7-8 tahun. Nah, itu yang pas. Nah, bapak mulai mendisiplinkan dia. Kan dia belum 10 tahun. Pokoknya cari yang di bawah 10 tahun. Tapi jangan cari yang masih bayi, ribet gitu. Gitu be ya, belum tunjuk. Tolong ini nanti di edit ya yang ini. Istri baca ini ya Allah. Ya, jadi ingat baik-baik. Nomor satu memasuki usia balig, pendisiplinan waktu sholat. Bagaimana ukurannya? Azan dia langsung ayah ke masjid, sarung dia pergi. Gak apa-apa dia wudhu di masjid. Kalau dia bisa wudhu di rumah lebih bagus. Ya. Itu yang kita butuhkan. Dan kalau sudah bicara begini, Pak, bapak harus agak sedikit keras. Kalau saya agak keras, saya tidak perlu belajar karena saya orang Solo, Sulawesi. Hei, aja. Jadi ini cepat. Tapi kalau orang Solo asli suruh keras agak susah. Udah aja. Aduh, berat untuk suruh keras. Begitu kan? Seperti itu. Nduk, wong aja ke masjid. Insya Allah sampai zuhur, sampai asar ada di situ ya, begitu. Jadi itu pendisiplinan nomor satu, pastikan dia. Kenapa Pak? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita di surat Maryam, surat 19 ayat 59. Aduh Pak, ini generasi terburuk yang pernah ada, yang Allah ingatkan kepada Rasulullah, jangan sampai ada generasi terburuk. 19:59. Apa kata Allah? Fa khalafa mim ba'dihim, akan datang setelah kalian, akan datang pengganti-pengganti, khalfun ada'us shalah, generasi-generasi yang suka menyepelekan salat, wattaba'us syahawat, pasti mereka menuruti syahwat, fasaufa yalqauna ghayyan, dan akhir kehidupan mereka adalah kesesatan. Mohon maaf Pak, saya bicara jujur pada Bapak. Usia 10 tahun sebelum dia balik, Salatnya belum bisa, Pak. Bapak akan lebih banyak berkerut kening Bapak. Aduh, berat, Pak. Pak, saya bicara disiplin salat, Pak. Coba kita lihat generasi sekarang, Pak, yang enggak salat. Periksa handphonenya. Gambar-gambar, ya Allah. Putar video yang diupload, video-videonya, ya Allah. Ini yang kita harapkan. Selesai generasi kita. Makanya ini luar biasa, Pak. Pastikan anak Bapak punya apa? Dia punya kesadaran untuk disiplin. Karena ini cara memelihara hidayah luar biasa. Kalau Bapak sholatnya beres, Pak, dia mau kuliah dimanapun, Pak. Dia dapat tawaran dimanapun, Pak. Bapak gak usah ragu. Kenapa? Allah yang memelihara dia, ya Allah. Ini penting sekali, Pak. Tidak ada tawar-menawar ini, Pak. Bapak tawar-menawar, nanti Bapak akan lebih banyak. Ya Allah, anakku berat. Akan datang setelah mereka pengganti-pengganti yang suka menyepelekan sholat. Ah, bentar aja. Ya, apalagi kalau di rumah memang dia lihat contoh. Bapaknya pulang dari masjid, negur ibunya. Bu, udah isya? Isya. Kan masih lama subuh. Ah, si anak, oh begitu. Dapat itu. Ajarkan pada istri. Sebab ingat, seorang wanita hanya mendapatkan pahala sholat di rumah kalau dia tidak mengakhirkan waktu sholat. Memang seutama wanita itu sholat di rumah. Afdalus sholat lil mar'ah fi baitiha. Tapi ingat, ketika azan, ya, dia dengar azan, setelah itu berdoa, dia qobliyah, dia qomat, dia sholat. Dia sholat. Gak boleh dia undur-undur. Kalau gak, dia tidak mendapatkan. Makanya sebagian ada ulama yang berpendapat, kalau rumah kita dekat dengan masjid, istri kita itu kalau bisa zuhur, asar, maghrib, subuh di masjid. Terus terang aja, Pak, yang namanya zuhur, asar, kalau sholat sendiri, Pak, itu kadang-kadang, mohon maaf, Pak, pas sudah berdiri, Allahu Akbar, ya Allah, ini ketiga apa keempat ini, ya Allah. Itu risiko kalau gak berjamaah. Gak usah bohong, Pak, kita punya pengalaman spiritual masing-masing lah, ya Allah. Apalagi yang sholatnya udah setengah tiga lewat, ya Allah. Ini nomor satu, pastikan apa? Disiplin waktu sholat berjamaah di masjid. Dan kalau Bapak bisa lakukan, ingat, saya sudah pernah menjelaskan bagaimana Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, kenapa dia bisa menjadi pemimpin hebat? Karena ibu bapaknya piket. Tidak dari 10 tahun, tapi dari 7 tahun. Mereka berdua sudah sepakat. Pokoknya kita punya tugas satu, mendisiplinkan waktu sholat anak kita di masjid. Al-Fatih tidak pernah masbuk sholat berjamaah dari usia 7 tahun sampai 16 tahun ketika dia mimpi. Karena setelah 16 tahun terserah dia. Itu yang kita siapkan, Pak. Yang kedua, ini waktu kita pendek, Pak. Ya, yang kedua, satu, Pak, dari sisi apa? Kalau tadi dari sisi amalia, pendisiplinan waktu sholat, maka yang kedua yang tidak bisa ditawar kalau anak kita sebelum dia balik, maka kita terapkan apa yang disebut dengan apa? Menjaga jiwa anak cuma satu, Pak. Jaga jangan sampai anak kita berani berbohong. Celaka kita, Pak. Kalau anak kita dari usia 10 tahun dia sudah berani berbohong. Tidak lagi kita membesarkan anak. Tidak lagi kita memelihara anak. Tapi kita memelihara bom waktu. Cuma persoalannya, Pak, jangan menjustis anak di depan langsung. Awas, ayah tidak suka kamu bohong. Ayah hajar kamu. Ya Allah. Itu bukan ayah itu. Saya punya tips sedikit. Walaupun tadi juga bisa. Karena memang usia 10 tahun itu usia pendisiplinan. Apa itu? Yang saya tawarkan satu, Pak. Marilah kita ajak anak supaya mereka tidak berbohong. Mulai dari konsep apa? Ajak dia mau berterus terang. Itu dia. Suruh jujur, Pak, susah. Wong kita aja sendiri berapa tahun menikah? 20. Ada enggak tiga kali ngebohongin istri? Susah, Pak, jadi jujur, Pak. Kalau begitu apa? Jalan tengahnya, mari besarkan anak dengan mau berterus terang. semua masalah anak, siapa sih punya anak gak masalah? Banyak. Tapi yang paling penting, anak itu masalah apapun, yang paling penting adalah ketika dia mau berterus terang. Sekolah paling normal, pulang siang, tambah-tambahan eskul jam 4, jam 5. Ini jam 9, kita sudah di rumah, dia belum pulang. Apa pertama yang kita sapa kalau anak kita pulang? Dari mana kamu? Itu bukan bapak, itu polisi. Iya, Habib Rizik, udah tahu Habib Rizik, datang. Polisi masih tanya, Pak, dari mana? Begitu dia. Karena itu udah SOP, tanya dari mana. Kalau anak kita pulang telat, sudah malam, kita tahu ini, wah, ada apa-apa ini. Tanya dengan bahasa seorang ayah. Bagaimana bahasa seorang ayah? Nah, malam banget sih pulangnya. Dia punya perasaan, ya Allah, ternyata ayah menunggu, ayah menanti, ayah merindukan. Biarkan dia bicara, ayah harusnya sih tadi jam 2 udah di rumah. Terus mampir di mana? Itu ikut sama Faisal. Kemana? Nonton ayah. Oh, nonton di mana? Ya di 21 ayah. Sama siapa? Faisal aja. Bertiga. Laki perempuan? Laki lah ayah. Film apa sih? Itu ayah nonton Sang Pencerah. Mau jadi pemimpin ini anak. Tapi tadi asar juga mana? Iya ayah, kami hitung. Pas lihat mau asar, jadi kami tunda dikit. Pas abis asar lah baru kami hitung. Terus pulang maghrib, harusnya udah ke rumah. Iya ayah, kan mampir makan dulu. Oh gitu. Ya sudah kalau begitu. Tuh ada susu, ayah udah buat. Minum susu dulu nak. Ya Allah. Itu dia tidur, ya Allah. Is my father. Itu yang ada. Tapi kalau ente marah-marah, dari mana jam berapa? Gua hajar juga lu. Ya Allah. Itu yang dia pikir, ya Allah, ini bapakku apa harimau, ya Allah. Gitu. Pak, saya ingin beri target pada bapak. Bapak ukur diri kita, apakah kita ayah apa tidak? Tanya pada anak-anak. Kita hanya menjadi ayah kalau sampai pada titik ketika anak berkata, my father is answer. Ayahku adalah jawaban. Ya Allah. Semua masalahku beres di tangan ayah. Pak, hidayah Allah mahal. Jaga den dengan dua hal ini. Pertama apa tadi? Disiplinkan waktu sholat berjamaah di masjid. Pak, ini berat kalau kita sendiri enggak. Saya punya kasus, Pak, ada jamaah. Tiap kali azan suaranya, dek, masjid. Satu waktu anaknya berani. Anaknya baru kelas 5 SD. Ayah, kenapa tiap kali azan cuman kami yang disuruh ke masjid? Dek, anak kecil jangan suka protes, ke masjid. Tapi bapaknya tidak pernah ke masjid. Bapak tahu apa yang terjadi? Pas mau naik kelas 6, dia ikut eskul berenang. Bapaknya baru masuk jalan tol ditelepon. Kenapa? Anaknya tenggelam. Pas dia balik, benar tenggelam dan mati. Ya Allah. Itu hampir dia pukul guru eskulnya. Untung orang teriak menahannya dan dia bisa menguasai diri. Sejak anaknya meninggal, itu bahasa tadi, Pak, terulang-ulang. Ayah, kenapa cuman kami pas aja disuruh ke masjid? Kapan ayah ke masjid? Ya Allah. Sejak saat itu sampai hari ini, dia menjadi sahibul masjid. Luar biasa. Hidayah Allah turun lewat anaknya. Tapi ongkosnya terlalu mahal. Kenapa? Nunggu anaknya mati tenggelam baru sadar. Mau Pak nyusul? Jangan Pak. Mari bapak-bapak sekalian, saya berharap kita semua punya komitmen membesarkan anak-anak kita. Karena bagaimanapun anak itu Pak, investasi dunia dan akhirat. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang yang nasibnya sudah sangat menyedihkan. Dia sudah berada di pintu neraka. Tiba-tiba Allah menyuruh malaikat Ridwan mengambil mereka dan memasukkan ke dalam surga. Dan ketika dia bertanya ada apa? Inilah istighfar anak-anakmu dan inilah kebaikan-kebaikan anak-anakmu. Pak, kalau kita ukur diri kita, Pak, ya Allah, coba bapak tengok ke belakang. Aduh, itu dosa, ya Allah. Jangankan ke belakang, kadang-kadang pulang dari sini juga sudah ada dosa di depan, ya Allah. Pak, mari jaga amanah kita dalam keluarga. Hidayah terbaik adalah kita punya anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah memelihara putra-putri kita. Semoga Allah menjaga mereka dari semua fitnah. Fitnah pergaulan bebas, fitnah, kenakalan-kenakalan remaja. Allah jaga mulut mereka dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Allah jaga mereka dari orang-orang yang zolim, lingkungan yang zolim. Allah jaga mereka dari semua kelalaian-kelalaian dan orang-orang yang lalai kepada mereka. Allah jaga mereka dari kelalaian waktu sholat. Allah jaga mereka dari kelalaian ketidaktahuan tentang Al-Quran. Dan Allah jaga putra-putri kita, ya Allah, masa depan mereka. Kita mohon pada Allah agar Allah beri kesempatan kita melihat anak kita berhasil. Kita mohon pada Allah kita bisa berhaji dan berumroh dengan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka di Jannatul Firdaus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.